بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum wudu bila ada luka yang ditutup dengan plester di bagian wajib terbasuh? Tayyib, lihat sifat plesternya. Lihat sifatnya. Kalau itu bisa tetap menerima bagian air, misalnya tetap kita bisa basuh, basah pun tidak ada masalah, usap saja basuh. Karena itu kan bagian dari darurat, enggak ada masalah. Ya, misal tangan saya ini luka di sini, pasang plester. Ya, tidak menggugurkan hukum membasuh tangan, tidak. Basuh aja. Lewati plester itu enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah di sini. Kecuali misalnya plesternya pun enggak boleh kena air misalnya. Ya basuh yang mesti kena air, enggak ada masalah. Kan itu bagian dari darurat. Kaidah fikihnya mengatakan ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang tadinya terlarang. Tadinya dilarang mesti semuanya, cuman karena darurat dia boleh. Sebagian yang kita basuh, yang ini tidak perlu dibasuh. Kalau masih boleh kena plester, kan ada plester yang anti air kan? Ya, plester waterproof gitu kan? Baik, begitu dipasangkan, nah itu dia tidak berpengaruh ke dalamnya. Itu boleh, silakan basuh aja, enggak ada masalah. Sekalipun tidak meresap ke dalam. Jelas ya? Di setiap darurat, kadang-kadang membolehkan hukum yang terlarang. Babi apa hukumnya? Daging babi haram. Anda ke satu tempat yang luar biasa, jauh dari tempat makanan macam-macam enggak ada. Enggak harus ke hutan. Di tempat tertentu enggak ada makanan. Kalau enggak makan, bisa lemas Anda. Lemas, lemas, meninggal. Yang ada cuma babi. Boleh makan babi? Tidak, babi besar begitu bagaimana dimakan? Ambil daging babi, masak dulu, kemudian dari yang itu cukup kadar untuk menghilangkan lapar. Bukan menikmatinya. Enak juga nih. Oh, tidak. Bukan begitu caranya. Ya. Tidak, ambil menghilangkan lapar sejenak. Tapi itu darurat. Begitu daruratnya hilang, misal Anda meninggalkan tempat itu, balik ke tempat babi ada, tapi ayam juga ada. Apa masih boleh makan daging babi? Tidak, karena sudah ada ayam. Boleh makan ayam? Tidak. Bagaimana ayam besar begitu? Potong dulu. Ya kan? Ah, kalau sudah dipotong baru boleh di? Belum tentu. Lihat yang dipotong, bacakan dulu nama Allah. Bismillah ya Allah. Akbar, baru dipotong, baru boleh di? Bukan, masak dulu. Langsung dimakan aja. Luar biasa. Kenapa hari ini? Baik kan? Hati-hati ya. Baik. Dimasak, setelah dimasak baru boleh di? Makan. Itu pun kalau ayam antum ya. Ayam tetangga tidak.